Anjralir sang puspitorum katiuping samirono amri kongas gandaning sekar gadung mangambar kulonggono nyopo bu iki yen ora kleru kaya Bathara Kresna ingkang methokake marang aku aja kesuwen ninggal ditakon kok ora selak wis rasa aja omong-omongan to padha Basuki kula nata Ndrawati ih pangestunipun ibu Betari kados mboten kirang tunggal menapa pati udawa padha slamet pangestunipun ibu Betari kados mboten Boten kilang setunggal menyapa. Oh, masing celakae. Nek ngono kae aku. Lah iya ya kae kula ngono ya dadi Udawa. Prembelane. Udawa, wonten dawuh menyapa? Cilaka to. Mosih lamae lu dijak ngono. Lah iki lepo temenanan. Uwong wis tak kon duwe 11. Kowe kok dengaren temen Udawa kok ora iso omong. Nak anu ngan ilat pulau saya sakit pulau banyak loro apa nak sakit anu komen pulau banyak jajal melet kok kirek malah ngulek ke wong kok kaya kirek agak ayo ilate do gelo gel ke gini kilate ora apa-apa mati ya wis cilaka tenan masuk kali melu kaya dilo-dilo melu Bathara Kresna wonten paling adau bakal lumiat ana ngendi sajak kok kaya Nyalawadi temen ditutake karo Pati Udawa mongko adate sing ngetutake Sencaki kok iki Udawa ae Sencakine karo agak repot kok ya ora melu ora apa-apa Udawa ya ora padha dene rombongan kok ya Kresna inggih gentenan ding bar Sencaki terus Udawa ngono kuwi jenenge adil Kresna adil upama melu kabeh biayane kuwi tak benerke ngono kuwi melu ki boko siji sing sekarang iki kena digunakake ngono. Aku pomo ngejak wong sing ora kena digunakake gak isane ming mela melu melan mboncengake ora iso. Ha iso ora ana gunane to. Mongko kon kerengan ora wani ha iso ora sah dijak wae. Ming brengos-brengos tok. Eh ya temenan to. Ngandel boten lak dicemoni. Yang kena tak peringgaki becik ojo tok bacu taki anggonmu bakal lumaku ingin metu dalan kene yo gen ih sebabipun menapa yang Betari iki bakal tak nggo angon baju barat sing isine baju baratmu tak sebarake ana mertapada supaya analiti marang kananing jagat mbok menawa ana wong sing tindak angkara murka kanthi dasar tumindakan samudana kuwi wajibe kudu dadi pangane baju barat. Alhamdulillah amah nyemoni meneh. Nek jane niku nyembah kali awake dhewe Mas Ali kocok baline awake dhewe nyembah kali niku. Ya wis menengo wae watono aja nganti ketara. Ha niki pun benah ketala kok. Hal pomnyula ketala ya ketala. Ha ketala kok ya aneh. Wong genah kowe ora iso omong ngono kok ora ketala kuwi apa-apa ketala. Keparang boten keparang kula kedah medal mergi menika kula awit mindak dados pengajeng-ajeng pun para kadang kula Pandhawa urun dewa yen kita ora manut mitut marang kula bisa kelakon tak rodo paripeksa budi tak sembah dari bogota lamung Minges-minges kordan lalir landepe ngetrisulong Uuuuh Betari Durga. Amit-amit aku nungkak kromo karo kowe yen kanthi didasar ngrodo paripeksa senajan tapi kita merta padha ora bakal tinggal glanggang cara mlayu pulung gono ayo tawabrak kowe. Kakang Udawa kowe kok ora gelem bantu karo aku Kakang Udawa. Bantu-bantu kepripun ya kula iki malah gulung-gulung ditutuk watu cengkel kula. Duh kersane ora kajen. Kula iki nek mikir kecamane pelang iki wau jajan sak aku. Lha opo kok kula ngerti nek sampeyan iku tiyang sedih opo? Lungkas seno kresno gadungan masih dadi betahi dulu kok kelingan kok elek. Iya, aku dicandak cek. Terus aku dibrujul. Lah niku kan brujul-brujul kene sing. Kasihan ah. Niku nek cara kula sampe kudu muling niku. Wis ora usah nesu, ora usah dulu. Teles. Lah kan wis seneng wae dikumpul blumbang lek cilok. Sandale terus kabeh monggo ento sing sing jadi apa ora gemblung sisan. Iya, ketane mengkas-mengkis kaya ngono. Wujute ning ngompengi lagi ya, Mak. Ya aku wis mangerti yen iki mas jatine sedih karo Antasena ing nggir godho lakune awake dhewe. Tandha yen awake dhewe kedengangan dening para kadang pandu niki wis bacitake iso cilaka malih sampe ya iso dadi bacutke nyimpang dalan yen to bakal nganake peperangan mbok menawa wis ana kedadian Sembodra Sri Kandi tak boyong gedhe-gedhe bisa nugel duwe Janaka aku ora bakal mingkuh sapa wae sing ngadepake karo lha lek ngoten wis karo ben nyimpang dalan aja nganti ketara nlusup sakjroning alas kene. Kusumo duk manjing suraning ngaloka ya sungkara jagat manik raja dewaku ngir Antasena anapa le kaya dheweke mangsa yen kaweleh kedengangan lelakoni banjur nguncati nlusup ing alas ora nganti kena dinulu ning arepo ndelik sing kaya ngapa nek panjenengan kok pasrahe golek tak golekane ajare pentungane aku mau urung ngantemi sing jenenge Udawa mau e tak goleki slimpat-slimpat ora ketemu bulane kemul sarung nyamun tubone ora nyamun nak ajar mau-mau Udawa kok kelular-kelulur kok ngono. Udawa kuwi didik ra didik biras. aja nanangan kae ora kelar-kelur kok ngono kae. Udawa lara kok digoreng. Iya. Ya saiki mengkene iki. Andum gawe kowe tak tinggal ana kene, aku sowan ana Madukara. Gawe aku ngopo? Tunggu alas kene mbok menawa. Mengko ana sapa wae tegese iki ora mandang. Wong atuamu ora mawas kadangmu. Yen to liwat ing kene di derekake marang Kakang Mbok Sembodro, Kakang Mbok Srikandi, arpa wong atuamu ya jaluken, arpa pepundenmu Koko Prabu Puntadewa ya jaluken, apa menawa yen ingkang derekake Kakang Mbok Sekloron iku mung para putra-putra, kudu tok jaluk. Kuwi genah telik sandipaya. Yo. Sing liwat metu kene bareng karo Bibi Sekloron tak jaluk iya ora oleh ajaran. Iya wis mantep aku. Wis kono ndereke sugeng aku tak tunggu kene. Aku kepengin ngerti kaya ngopo wujude telik sandipaya sing wani ngriwuk kempul baru sinan. Kempul kok dadi riwuk. Sing ati-ati yo nggih, pengestoni wae lho iya. Apiur sorot lintang kumadang titik sonyom matiolatri lumrangagan dan ingapos ito oh karena ning ngebut yan niro sangat duwi jawara lirku maraning madu brontok kala semana wis kendran sangka madyaning wana Raden Sediwo anilaring putra Raden Antasena tinanggenah anjagi wonten salebeting wana kang kena sinebataken wana Minang Seraya. Senajan to ing kono papan gawat akeh kayu ingkang angker siti ingkang wingit. Ewa semono katrajan marang Raden Antasena tan wenten daya lan panguasane. Jim setan priprayangan kang sanyo lumajeng sangka ing wana satu galak satu mandi datan kraos dedunung wonten mriku. Ingin pilih dilumaksana Raden Sedewa Yayasa Naranggena Saksana manjing telenging wana diwasa griting antara pasmi dadi minggahe wukir tumurun jurang turi. Senajan to kecentral ribebundutan rajang wana kemarung datan ginawe rasa awit kadreng telenging nala daya-daya enggal sowan ingkang raka Raden Arjuna. Sangka mantenging panuwun genula sumedya anggayuh nugraning jawata ingkang winestanan wahyu cayawacana. Dasar iku senajan to titah merca padha kinasih marang dewa bisa nuwaken sungkawa pangaribawa kena kacandra ana gara-gara tanpa sangkan. Kayon katiuping angin sumya swaraning karnyang kayu mati kang adabar wite. Lumrang kang gegondo titi sonyo matyo latri raras rumedenging ngakoso kaning goro-goro bumi gunjang langit marang tangisih bumi lan langit tangising bumi lindu dina kaping pitu mangambal-ambal ketiga dawa lemah bengkak bleduk mangampak panjeling sapi marang pangaluping asu ajat akeh tanem tukang pinacaing tegal kepanasan mati kapentang telomino kesatan waris satu tanantuk bugo tangising langit udan para selamongso luwung pating palungkung tejo mangkara-kara. Dedet Irawati gunung longsor tau padha dene gunung lemah blegak mandul gemblas sapindo babatan pacing. Rupakaning bumi kawan langit yayah tangkep tangkep lintang pinduri nontok rontok dadate pating kelawar. Akeh para dewa kantoko widodari kepati mlaku cahing gunung jamur dipoko ambur-ambur. Pintu selama nangkep bujat-bujato. Ompak bali marju punduh yayah melesat-melesato. Ing kono akeh pandhita kang sane gentur tapane angesti murih tentreming goro-goro. Akeh ratu-ratu kang sane ngeningaken cipta prandene datang katarip. Sengkawan tering goro-goro nganti yang rusakkan kayangan sanaliko sengwan podo ningo gyo nyandak tirto kamandanu. Tegesih banyu pusoko kang ora kena tinetesake waton tumetes. Teteseng banyu pusoko nimbulaken tentreming para dewa lan tata rayu ning kayangan. Nanging sungkawan ning goro-goro ilang ana swara kang tanpa sangkan jumegur ing awang-awang. Kaya gundala sosro, gundala gelap sosro sewu, kaya gelap sewu melibat. Pating jredot, pating gelutak, kaya ngurmati mijiling perpat pono kawan. kayon katiping samirono lumrang swaraning karmian. Oh, Aku yang dong tenguk-tenguk ijen ngene iki kok kaya rumangsaku pikirane nglambrang-nglambrang. Bener utap-utapane wong tuwa jaman biyen. Sing klebu ana senggakan utawa ana pasemon kang cok sering-sering dingendikake karo Ibu Warang ngono. Ora gampang wong urip ana ngalam dunya. Panjen bener. Nyambut gawe apa aku ki. Tak pikir-pikir aku ki arep bacutake dadi maklar kok iso kae sing ora percaya mbek aku. Saben-saben mesti tok langsung ketemu karo wonge dhewe. Wis. Ngrekoso iki. Ning aku saiki agak digemateni karo Pak Lurah Semar. Dipercaya ya kon ngrumati darbeke ki lurah. Ya tak rumatane napa aku digemateni dine lungsurane ket. Karang wong sing jenenge wong urip ne ora kaya wong nek dong bejo ora kaya menungso nek dong cilaka ora kaya menungso. Kaya kiai nek karo masaku urip kok le gantung. Ngiwonengen duit. Nyandung jekluk duit wae. Anane kok ming kepingin wae. Mongko nglibeng ora ana wong ruruwe. Ya wis ben ngarangi ya muga-muga di paring ana panjang umur. Awet le momong anak-anak kena tak keruk. Kelurahan Semar ki anggere seni tindak-tindak ngono wis. Saiki modele sing ngetutke mesti Bu Semar. Saya sepun ning saya rukun nek aku gumun. Aku iki kok ora iso. Ora iso rukun anger. Anger ndekku sing lemu aku kuru. Nek aku sing lemu ndekku kuru. Kewolak kuwalik. Monggo mesti aku ki sering-sering ora tau disuarani apik. Delok-delok mesti nesu. Prei pirang dina apa tau aku turu omah ora tau. Ya seben ngarang. Minangka kanggo gawe cobaning menungso, kaya wong urip iso ngono kuwi. Aku jane ya seneng urip rukun. Kalaro Bagong aku. Tenan kalah karo Bagong guyupe. Aku anggar takon karo Bagonge kepiye to, Gong, kok carane kok iso le guyup. Wong siji duwe bojo loro kok akur wong tak kamar dhewe-dhewe kok terus aku mlebu nggonku dhewe dadi ora aku ora tau mlebu kamare bojoku muni ngono wonge bapak sing butuh rebukan karo aku boleh masuk le melek sore tengah wengi ngarep-arep sing wedok ora mlebu bulane mbokne. Cilaka kowe kok. Monggo anggere iki tak jak lunga-lunga diawasi. Bojone ka sing kewer-kewer. ini ya karang wong sing jenenge wong urip ya kaya ngono kuwi ya. Nak nik ya mung senengane ya ngeluk kapit barang iki. Nah aku wis ora berduli. Bulati ora tau bening kok kon krasa nang omah. Ngono kuwi sing pokok ki aja do tiru aku. Tak lakonane awak ngantek kurugi lho. Mergo mikirke kanan kok le ruwet. Wis anak pirang-pirang nakal kabeh malah ana-ana wae. Di Lurah Semar ya ora. Ora ngeling-eling ki nek sedulur menderita barang ya ora berduli. Nek ya tak pundi-pundine wong kae wong tuaku ya tak atak ajeni. Mek leno tak colong. Mongko gemati karo sapa-sapa. Iki. Kae perancangan nganggur. Urunge gawan. Ning aku njaluk raton. Wah. Kene nang nganggo gayar kae gawane. Ning 250. Gemati panjenengan. Nih yo tetep tak nggugahe pepundhen dasar yo dhewek iki dasar yo wong pinter. Duwe kelenggahan sing pinunjul ngono dadi aku dhewe yo cek ngrumangsane nek kepener enom wajibe kudu ngajeni karo wong tuwa. Winganane meh-meh wae arep kleru-kleru mergo urusan gareng. Kaya tak penyet-penyet tau kanek kali kanan dingon-ingon loro kok beling kabeh. Sing Bu Agonge sing untune ompong ya ora. Lebak timbok. Ora ana paedae ora. Dikongkon ramrantasi kirimi duit aneh ke aku. Ini ya semen. Awitane ora ana Bagong ya sepi. Ning iki wonge kelenger iki. Yiyiteng. Penimbangane ming bengak-bengok ijen tanpa kanca becik aku tak nembang. Nembang karo joget sing kira-kira aku seneng, kanca-kanca bisa gembira dasar komplit para kanca-kanca. Sedia segelar sepapan. Yo nembang ora sangel-angel anger sing becik sing turut tabuhan kuwi janjane gampang. Arepa gendinge muluk-muluk nek ora apal. Malah elek. Ning ngarepa gendinge mayur ning yen iso runtut apik. Kang ngono kuwi. Monggo tabuhan semene iki sing paling tak senengi swara gender gambang siter. Ning ukleningan jian tonjo. Gerongane iso rampak. Apa karo sijine slendro sijine pelem. Ini rak kita iki rampak. Yen sampah sing tak senengi swara saron. Angger ngintel. Urut dhuwur mesar. Ning nong-nong-nong ning nong-nong nong-nong nong-nong. Kuwi anggape wis kanggo. Wong angger gerong mari mati. Allah. Ose ose kok ora judul. Ning senajan to dheweke iki ning iso ala-ala ose ya aku kelingan jasane gedhe. Karo aku iki gedhe. Wis tau belajar kalang pinantang. Joget kalang pinantang dicontoh ning aku sik kelingan nang ngandeng wit ora pariban. Aku sik katokan cekak dheweke dasar rambute ngombak biyen. Boys. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Kalang pinantang gini. Bagus lho, kai. Sing nyaron kan biar nom-noman. Dajal gelong rak pokoknya gunjing mir. Tembangan diiringi suara gamelan sing sajak rada sigrak. Buka seko bunang mbok ya mesem. Dolanane. Gak melang sesuknya apa ana wong pesen tak jur ming nitik sewane pira ngono ning dheweke iso nabuh apa iso nabuh nabuh ayo nabuh kowe iki yo bangeten kok oh kok oh ngelih ngelih iki mau jenenge tembangan apa dong mbok yo mesem wah gayeng kamelane kiyaine anyar kabeh didol ane wong kiyaine iki wong pinter kok adol semene tuku semene ngono wis wah bungae ora jamak. Oh, jota apu sih rak ora kenal. Menungso kakang. Awitekno kepiye kangel kae. Ketoke wong mentak-mentek. Ha iki saya yen kiyaine do ngono apa ora saya bungah pikire. Anak-anake padha teka mongko njur gelem uyon-uyon. Kiyaine Semar kuwi pancen anggere muni krungu gamelan. Wah, seneng banget. Ning ya cok nabu ora. Ora tau. Sing ngomong sapa nganu ngeblok e. Ya ora tanya. Ngeblok ki apa? Kae sing gendhong ngono kae. Ngendang kok ngeblok. angger mi ngeplak kendang karo beseng wit, wah isih mempeng. Dang dangun ku tandu tatak. Ora ana kendang kok suarane matut ngono. Angger muni gendang tak ndang. Mempengi raja ora lek mak slonong ngono ki njur men apa. Nong ngendang kok nyelonong. Joget e. Oh. Ora Bima cuang. Wong cendik kok Bima. Ya ini banyak mempeng tenan kok. Ane kan kepiye-kepiye dhek iki wong pengalaman dasar biyen yo prihatine gedhe. Sapa wong sing ora wedi karo dhewe? Sapa-sapa pentelane dheweke mesti wedi. Ayo kang kiyaine semari kuasane. Heeh, kalae simbok. Lek mas legesi kalae ro simbok. Iki mari nembang kepiye mau? Mbok yo mesem rengut pedae apa? Mbok yo guyu susah pedae apa? Penjaluk dhek tetep ing janji. Ojo ewo, ojo tang satuwo, senadyan aku uga tan selak ing janji. Mesmo tang sa tak enteni yo bareng memuji luwing negara watone temen mesti kasembatan gorong stina luhuring kagunan kita. Kowe kena urung ngerti nilai ibuku. Ayo nek nyoto pinter digo nembang. Iya wis. Pancen aku wis apal kok. Mbok yo mesem rengut pedae apa? Mbok yo guyu susah pedae apa? Panjaluku tetep janjimu. Ing janji. Lila rasane iki kemloroten. Wong sing kemloroten iki larasane kok sarunge sing dujukake. Jare iso. Anu kok soale ora pati ngrungokke larasan. Pisan kas nek ora apik. Mbok yo mesem rungut pedae apa? Mbok yang guyu. Susah pedae apa? Panjale kudu tetep ing janji. Ojo ewo, ojo tangsa jumbo. Najan aku ugotan, selak ing janji. Mesem tak enteni nang janji. Tangsa tak enteni. Yo bareng memuji luhuring kagunan. Watane temen mesti kaleksanan. Kasebatan dan nan ora iso kaya nyela-nyela muni. Weh lah blae kiyaine mrene ayo ndelik sik. Den prayitno semurire eko bali titi Trisonya purnomo sasi om kilar-kilar sumedi tengahing latar om milangono lintang bimo sekti Triwat ketondo nenggih ingkang wis mijil saking dalem karang kabulutan keparang lenggah onong pelataran ing ora rombo mogok-mogok kaya tenggok yen to sinawang saking mandrawa bunder kaya bathok tejane melok-melok kaya tembok yen sare kemlumbruk kaya lempitan kathok Ki Lurah Semar Badranaya ya bojo gati Nayantaka Marmaneta iku senajan titah memanoning dewa awit rikala semono pancet iku isih traing Jawata tinanggenah tumurun ing madya padha momong wijining ratu wiwit sangka Bambang Bermani nganti wis tumekeng Pandhawa yen to kataliti wis ana sakjroning sedasa turunan. Nembe pirsa ing putra kang sang gegujingan. Miyos saking pendhapi harsa merpeki kang putra Prandini samya lumajeng sesingidan pungun-pungun tiasira Ki Lurah Semar ambuka cipta wirenggane. Wah anak-anakku ki do ora ngerti karo wong tuwa. Wong tuwa rong dina mangsuk angin. Bareng nguru anak-anak padha pating glidrah. Keringetku metu kabeh dadi lan warase. Luwe-luwe yang krungu gamelan sehat. Juget bisa kelakon. Nanging apa sebabe kok dadi wedhus-wedhusku mau entas padha pating praga ana kene bareng wong tuwa teko mak klepat minggat tanpa ana tabete. Ana ngendi anakku si Petruk? Si Gareng, si Bagong. Nolo Garoeng, Petruk. Aku wong wah jan monyet telek tenan. Tak rewangi gedumak-gedumu kaya ngene banjur malah padha ditinggal lunga. Apa ya kelakon aku kudu? Malah kebeneran. Tak nglaras gamelan aku. Arung kuwi gamelan minangka kanggo srana nyihatake awak. Nek pancen para anak putuku bisa gawe legane ngatine wong tuwa. Tenan. Tak boyong ana pendopo kelurahan Karang Kabulutan. Doa tak jak pesta raja. Tak kon bayar dhewe-dhewe. Apa sing dikarepake saguh minangkane? Jajal tak geram nang minangka kanggo nodi. Adoyono tak nembang iki maaning Adoyono tak nembang tembang aku cengkok apa ini ah mawas. Swara kanggrangen iki cengkoke penak. Pangger tak jari gending angkatan Surawaranggana bisa turut karo gamelan. Wah, bungahku kaya ngopo? Ora nedya ireng rambutku. Aduh, yono tak nembang tembang aku. Irang dino aku ra weruh anak-anak kok pangling. Ketoke kok kaya lemu-lemu. Aku dhewe anggere ni wong tuwa ngono ki nek kira-kira ki ora terusan ngarep menyang kaya memeng. Gek darep-arep apa ora karo mbokne garek. Mengko gawe sujo aku teko ditambui tiwas tak pesen ke untu. Aduh yono tak nembang ocarang reksa reksa langkeng tanpa potro. Penak tenan. Wah panjen penak banget. Aduh yono iki miner iki. Swara mentul. Aduh yono tak nembang barat matyo. Tak nembang o tembang aku. Aduh yono tak nembang o tembang aku. Semut seto pasemone wong alindro. Sama-sama. Nek aku nek ora nggon nili nggon gamelan kanggo lenga wangi. Ninting gamelan ki sak ora-ora nek pelok barang. Wah, jian. Manggo tombo mangsang angin kutut manggung aku. Wah. Aku nyuwara dhewe gah. Kudu sing nyuwara para ibu-ibu Waranggana. Dadi ana gunane le padha nderek karo wong tuwa. Aku ki jane arep ora seneng gudulanan ning ewa semono. Karang kewajiban. Ayo kudune ngladeni karo anak putu, anak putu. Mongko wetengku. Nek tak go joget kantro-kantro. Iki bisa kelakon rong sasi kasakura. Ora iso kira. Kepiye iki sesuk? Ning anger aku sesuk ora lunga-lunga nganti sing siji lunga. Aja takon dosa. Aku menyet wetengku. Sore sore ya lah bapak. Penak tenan kok pancen butut manggung. Wah. Sing jenenge manuk manggung sing paling kepenak dhewe kutut. Tur manuke cilik. Nek manggung suarane iso kong. Ya arep manuke gedhe. Nek manuk gagak. Apa ora ming gua gaok tok. Monggo diajeng plating-platingaken. Ampun kuatos, mangke kula mboten kesah-kesah. Kurang tabah kok. Upama pikir iki iso tabah iso ayem tentrem kaya ngapa seneng atiku tadi. Wong iki nanggo aku lunga tak kon meneng. Lah kaya meso berkutik. Sing kanthi srana otomatis ora usah dadak anggo ridit-ridit tung tak tung ning tonjo dadi leren nganger sajak ngoso ngono kuwi temonjo wah jan monggo pae dae ya nek ngono kuwi mulane gulune rusak barang kadandange. Nek tak kon makakake ngono. Na kong temenan. Jan aku seneng kok angger gending bisa akur ngene iki tak jak leren banter ya gelem tak jak leren rindik ya kepenak sing pokok iki kendang iso ngladeni sulaing awak ku sing tak seneng ya muga-muga diparing ana kuat sedulurku sing ngasto kendang awet ana malah nek gelem tak rabek ane mung kok bagong nesu anger. Wong kae wong jegetan. Kang wis sedulure lanang muni adi ucap ngrasani palakrama ngono terus gembregah padha saknalika. Eh ya wis pokoke yen kelimpe wae. Thank you. ditakepan. Juru bilang tu dirangkap pakai. Nak, nak, tak nak. Dulu dah, dulu tak. Kiri, kiri, kiri, tak. La. Orak. Ngeri lagi. Wang wes tu buaya kok jengkelitang orak. Gon semono jembare madet kabeh nganti bleduke ampa-ampaan kaya montor solar liwat. Lah tak kira pian kowe mau urung nang kono tuan agak tak nggo mempeng-mempeng. Prandhep kene ning omah teklak tekluk. Nek diumbar ora ana simbok. Jengkelitan jogetan igaligus. Karang aku iki senengane yen ngrungokke gamelan. Angger alare jogetan ngadak colong kenengmu. Tak dol tenan ora. Wong semono gedene joget mumbul-mumbul. Nek sikile kondor, weh. Ketedun. Kowe kena omong-omong ora tau bener kok omong reng-reng. Wetenge njur saya gedhe. Kowe tak undang mrene yen bapakmu ora jengkelitan, kowe ora mara Hartaya. Lah karang aku mah gek asik. Karo Petruk do omong-omongan, kowe renggunuk-renggunuk mongko mesti cok nesu, tak tinggal lu mah. Wis saiki genti kowe nembangon joget aja ngamuk-amuk bapakmu. Tak kira yen kowe do kerengan karo Petruk karo Bagong, aku yen dhe anak padha kerengan ora trimo. Ora ana gunane lek ku minterake, ora ana paedahe lek ku gedhek-gedhekke tekan gedhe padha pating begijik. Do jutus-jutusan karo adi-adimu. Ora ana gunane, Pak. Aku karo Petruk padha guyon nganti padha kerengan ki ora ana paedahe, aku menang ya ora oleh opah, Petruk menang ya ora oleh opah. Tuwano aku mengko gedhi gebugi Petruk mati, aku ora ana sing mensiun. Mengko ya ming matine gareng. Petruk mengko mati ya ming patine Petruk. Ora ana gunane, ora ana alane yen awake dhewe iki guyub ngono. Guyub rukun nimbulake kasantosan, ngono. Cerah bisa dadi bubrah, ngono. Ya ta, Pak? Heeh. Wis coba saking kowe nembang njogeta sing apik le. Angge kok tak nglaras tembang. Aduh, yana tak nembang tembang aku. Aduh, yana tak nembang tembang aku, tembang aku. Tembang aku timun tulis. Ngerti, Pak? Ora, timun tulis kuwi krai. Ha ini nembang orang ngono kuwi. Timun tulis sabrangamu Jogobaya. Slakrah inan ngenteni madu kambangan. Madu kambangan iki apa? Perahu. Ada yang tak nembang madu anu. Halo. Madu kambangan ngono. Ada yang tak nembang tembang aku keroncong asto. Keroncong asto kuwi gelang piceng alit kuwi yuyu welut wono kuwi ulo. Yang ditembangke keroncong asto piceng alit welut wono. Josu melang wong ayu son lelo lelo. Piye kok, Pak? Kroncong asto piting alit welut wono jo sumelang wong ayu sun lelo-lelo. Aduh yana tanembang wong ayu sun lelo-lelo. Kowe iki nembang apa? Kok yo dijujuk gone wong ayu. Arang nek ora ayu aku ora seneng. Wandamu kaya mbel gedes kok ngono. Bagusi sing diseneng iki milih sing ayu-ayu. Kowe tanpa bapakmu ora ana sing milih kowe. Mulane kudu kowe ngeterke. Ngeterke ngeterke kon ngantem iki. bapakne malah kon ngeterake. Ira borak ngeterke kowe iki depa malah golek. Kuwi apa teman arep lek wae gak mesti kok. Kowe nek ora iso nembang juga to wae le. Tembangamu ora pati dong. Joget nganggo gending, Pak. Ya, tak gending sing apik. Coba-coba tak krungu gendingamu. Mangke kula tintingke gending sing sae, Pak, sing sampean durung tau ngerti. Piye? Neng neng neng neng neng nang nang nang nang jelata gunjing. Zaman biyen nangger wis obong-obong. Ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ngono. Ning wingi ya muni. Malah pelok. Ha iku jenenge nggugah zaman biyen. Awis senajan to gending yen wis nggugah zaman biyen terkadang sing padha nindakake nabuh gamelan kuwi banjur nyut kelingan zaman cek isin no. Ini wih panjang nyut lah. Sepulah yang gede gojeng mereng ini terus donyut. Udah jajal aku tak takon donyut gitu. Dok ngerasaknya kelingan zaman nom-nomane. Nah, ini rakyat untuk orang juga donyut. Ini mayar temen ura. Nganggu digobyo kaki toh ini mau. Gonsengin mau ngarepake tengah-tengah nggon girungan. Ah iya mah nggon nyengen-nyengen mau nganggo tembangan. Supir montor mabur sing tak esir gedhe dhuwur. Supir montor abang aku esir wonge kemang. Supir montor ijo aku esir duwe bojo. Supir montor kilat aku esir karo takat. Cuman ngerkoso. Cuman ngerkoso. Monggo ora milih-milih mewaton. Eh ya syukur le yen kowe pinter tegese iki aku ki ora ilang le ku anak-anak. Petruk dundang mrene kon nembang sisan. Mangke kula undange mriki Petruk nggih Pak. Tang tang tang tang tang tiri tang Petro Petro Lun ini kilo tiba di bapak kilo bapak kilo rawes rawo kue dua juta itu we lima ngebu mengko kanggo mungon kok bengi ya. Nggih. Iki sing balekin 5.500. Mugi ngelek-eleke wong tuwa. Aku ora tau nganakke duit dhuwur. Engkarang mengko sing 500 nggo aku kok. Kowe iki mboyo jocok seneng bakti. Apa anane ngono? Syukur mengko yen kowe dipawi paringi kuwi matur nuwun. Ning yen kowe cok seneng bakti, kuwi mengko tundone cok klerak-kleru, lho. Nek ora bakti, ora semangat. Ha nggih kula sawan mriku, Kang. Heeh. Yo, nek ngerti anakmu wis teko. Irunge. Irung yo ngudulanan. Lah irung nek kowe ngene iki kok kaya serumbat rasane-rasane iki. Ya ta, Pak? Wong irunge kakangne kok ngudulanan. Kakangne kakangne sapa? Lho lah biyen-biyene Petruk ngrak kakangmu, nek tumrap saiki kowe karo Petruk muni adine mungguing batin kowe kudu ngajeni kuwi lak kakangmu lho. Larang kuwi biyen jenenge Petruk kowe Marjukilan. Ya senajan kowe kepener tuwa jane ora wajib kowe ngrayang sirahe Petruk dolanan iki Petruk. Kuwi sedulurmu tuwa. Ora peduli aku didadekke tuwa kok. Lah ora gelem ya. Loh. Kang Gareng dikandani mang wirung dunyet-dunyet. Kowe kon gendeng, Tru. Nggih. Sing angkon kiyaine Semar. Oh nggih, sendika. Slendro napa pelok, Pak? Hm? Slendro napa pelok? Coba-coba. Tintingno pelok, Le. Nggih, mangke kula tintinge pelok beng nggih, Pak. Yo yo yo yo. Kula trimi rengaken badhe kula caosi dolanan pelok beng. Ya coba mengko anggere aku seneng. Yen bisa kuwi nganggo gendingan dadi bapakmu ki ben seneng ngono. Ya ini kene karo dolanan sing aneh-aneh cok ora seneng, senengane cok gending, syukur mengko yuk tibake dolanan tek siki ana tuane, ana nome. Oh nggih. Ya gendo ayun ayun. Iki Pak seneng ampun. Gamelane apik ora? Nggih sae, Pak. Ha. 6 juta. Kowe kapan-kapan ya? Nguyon-nguyon, ngresake gamelane Bapak ya? Nggih, Pak. Heeh. 150 sewu. Kalih anak niku, anak ora oleh nutuk padha dhuwur. Mayang kiyane iki nek karo gamelan iki cok gemati terus soal iki nek semelang nek yuk gendere gule dilindi yuk dopedot tambah re ayo jengit ngono. Jadi karo gamelan cok nganu kok resikang ngono lho sing sekirane iki ora apik iki terus dol. Nah dadi cok ngenehke kapan aku tau nek ngurung tau. Ana panjenengan dasare kiyane blobang gelem ngalembone tukang ngene sesuk aku kudu gawani. Mayar temen. Eng nguji. Atak lumpuk-lumpuk ake. Sesak gone luar negeri. Dolanan sing apik le. Nggih, Pak. Aja sok yang panget dadi wong manis. Laras siter yo laras kepilih saya Pak kacau gongel ini nah kok tadi gongel kok iso kacau ah ngerti tabuk ini mak wer hamuromo disini petro mulan aku cok larangan anggap disini petro ini ditiba akhir kuya ini kusok singural ini mah jenis gending apa ini senais gending Pak dulanan ojo lamis. Wah, narak ngono. Seneng tenanan. Ojo sok manis. Demen gampangan. Aduh, wah, wah. Gelem gampangan. Ojo sok manis. Ojo sok gampang dadi wong rembes ngono. Reko-reko wae ora. Wah, jane aku seneng banget ta. Wah, cocok kendangane. Sesuk kan kendange aku. Ya, ya. Mumpung aku wah, jian wis. Nek aku dong bimo. Wah, ngerunjang-njang. Iya. Ngene iki. Caranya mau gede. Ngajar juga kok wong deneng-neng. Kuwi nek onclang uyuk-uyukan ngono kuwi. Ayo kowe kenalane kok piye coba? Ana upamane mung joget dungtang, dungtang, tak tung, den den. Ngono kuwi apik, ana jur ngono-ngono kuwi. Kendane gendut gendut gendut gendut ngono. Ayo Mas ayo ora lumes. Sing ndang kudu bijak sono. Amboten nggih wae wong. Akhire Semar kang ngene waras ngono ku yur. Grigrikan kok ngono ku piye seneng-senenge kuke. Tur gampangan wong bapak kang iso ning atene-atene kok harus kelegan pikiran ya bakso ya ngono. Ya dacing wis ngono ku. Begong Bagong kok begong. Kon rene begong. Mbok male ndekem nang ndi mau. Lho Gong, bapak tindak mrene Gong. Aduh, matur sewu sembah nuwun sanget, Pak. Rawuh. Tos ajeng mundhutke jaket. Awis entek. Kudu bayar 3000. Lah, ra tenan to. Kyaine semalih senengane cok ngapusi karo anake. Mulane aku cok gemes nek karo kyaine kuwi anggen anu kuwi cok ngono kuwi. Jaket pirang-pirang nggokke aku mongko ora ana sing sedeng. Aku wetengmu semono gedene. Kowe iki nek ora mbeling janjane disenengi karo bapak kowe iki, Gong. Ning aku cok ngridik tak kandhani. Nek disithik ora ngetik iki tenake bojomu. Ngono ora kok mah go nginep. Sing ngomong sapa kadang aku ya kon pawe. Pawe iki apa? Aku ora nanggap wong padu, ora kepengin ngeruh wong dodol. Moro gage kowe saking gendhing sing apik turu kakangmu. Kuwi apa? Eh, mangke kula gendhing. Nangge dibawani mboten, Pak. Heeh. Slendro. Ya coba. Gotril. Ya, wis sampai iki. Gumet. Waduh. Suwi. Iki ngopo ya kok? Wah. Seneng banget aku iki, Gong. Guyu yang guyu ra. Mulai gede we burung-burung antake. Seneng banget aku. Salon Gotril. Yen zaman biyen kuwi sono grutil. Gotril kok. Kowe kan ngro ra utang atung lho nek liwara ora gerok. Amah kae do wedi karo. Kena gek bawahi tangane jer bebas jer bebek. Medeni ibu waranggana. Semak klothok apa? Otok owok ora klothok. Gondoryo lan grempel tok. Grompol tek ora grempel tok. Gondoryo lan grompol tek ora kok grempel tok. Cucak jero. Tak cateti kok. Mataraman. Asli. Ora nggo Mataraman asli. Kalungking lan gandarwa. Momong suta Gandarwo momong suta ini gending gendru momong aja jurang jubrut tanah longsor pribil bronjol pribil bronjol Oh, mawas diri anggar wis tiba nggon tembang sing kae dhewe nggon brobol ginjil bripil gonjol kok diwale brobol ginjil kowe ora ora dunung ta rasane wong kiyane iki janjane karepe iki ngerti ning ora adong. Wah gayang tenan lemu joget Pak. Loh nganti kemringet aku. Ayo gak dibacotake mengko sila malah mangsu angin keringetku metu iki kok. Gamelane dibanterake terus ana sing swara kaya kodhok. Wong kanca-kanca nyenggak ya pajake kodhok. Ning dirungokke kok bareng gamelan kaya tungkat-tungkat-tungkat ngono. Arang kupingmu wis rusak kuwi apa dadi? Wah, seneng banget aku. Weh, ning gandeng anak wis padha mlumpuk. Saki leren oleh podo guyon ya syukur agung no lantang sa api-api en rumah tono sing becek kuwi kabudayanmu nggih Pak, nggih Pak. Yen perlu tembung sing elek diapekake sing kasar dialusake mulai bisa rapi ngono bisa rapi ayo asri asri ya apa iki mau nak larase selindru to aya bribil gonyol bil gonyol tungkat tole apa Pak galu-galu bendaramu Arjuna wis lenggah. Mongko wangune ana tamu pirang-pirang. Kowe engko mesti didhawuhi supaya tata-tata mbok menawa ngaturake pasugatan tamu aja mujiwani. Sing sowan sapa, Pak? Bendaramu Sedewa ana. Bendaramu Gatotkaca ana. Bendaramu Anuman ana. Pak. Yen ngono prayogane ndang padha sowan. Mengko mundhak dadi pengarep-arep. Aja kesuwen ya, sak ungkurku ditututi.